Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri mat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca tashilul usul ila fahmi ilmil usul. Terakhir kita kita masih di pembahasan tentang al-qiyas, dan terakhir kita bahas tentang tiga jenis ijtihad berkenaan dengan masalah qiyas. Ada ijtihad yang disebut dengan secara urut takhijul manata, yaitu ketika kita jumpai satu hukum dan kita ingin melakukan qiyas, maka kita kumpulkan hal-hal yang mungkin untuk menjadi illah. Setelah terkumpul, ini tentu perlu ulah pikir untuk mengumpulkan. Maka ulah pikir untuk mengumpulkan, mengumpulkan hal-hal yang mungkin untuk menjadi manat, istilah lain untuk illah, itu disebut ijtihad takhrijul manata. Kemudian proses yang kedua adalah ijtihad tanqihul manat. Ijtihad artinya perlu olah pikir untuk tanqih, untuk membersihkan, untuk melakukan proses eliminasi hal-hal yang setelah ditelaah lebih lanjut tidak layak untuk menjadi illah. Sampai ketemulah satu hal yang satu hal yang layak untuk jadi illah. Setelah kemudian ketemu satu saja yang jadi illah, berarti ketemulah illah masalah tersebut. Kemudian ada ijtihad yang terakhir, yaitu ijtihad tahqiqul manat. Setelah kita ketemu bahasanya illah diharamkannya atau riba dalam gandum dan yang lain adalah sesuatu yang dimakan, ditambah, ditakar atau ditimbang, maka kita cari di sekeliling kita mana yang tergolong benda-benda yang sesuai dengan illah. Itu yang disebut dengan tahqiqul manat. Oh, ini memenuhi kriteria. Oh, ini memenuhi kriteria. Oh, ini memenuhi kriteria. Ini ijtihad tahqiqul manat berkenaan dengan masalah qiyas. Demikian juga ijtihad tahqiqul manat itu tidak hanya berlaku dalam berkaitan dengan masalah qiyas, namun juga masalah-masalah yang lain. Ketika teorinya kemudian kita bawa ke dataran praktek, maka di situ perlu ada ijtihad tahqiqul manat. Kita sepakat khawarij itu tercela. Nah, kita perlu cari illah. Illah yang menyebabkan seorang itu disebut khawarij. Satu paham itu disebut khawarij, satu kelompok disebut khawarij. Itu illahnya apa? Setelah illahnya ketemu, kita kemudian bawa ke dunia nyata. Mana sih contoh nyata yang memenuhi kriteria untuk disebut khawarij? Maka ini namanya kegiatan tahqiqul manat. Ini proses ijtihad untuk disebut tahqiqul manat. Kita sepakat, misalnya kita sepakat kalau tasabuh dengan orang kafir itu haram. Tasabuh dengan orang kafir itu haram. Mana hal-hal yang tergolong tasabuh dan mana yang tidak? Di sini ada ijtihad tahqiqul manat. Nah, apakah dasi itu tasabuh dengan orang kafir? Nih, maka di sini ada istihad tahqiqul manat yang boleh jadi ada orang yang menilainya tasabuh dan tidak. Nih, ini bukan masalah nasi ya. Nih, bukan nas. Sehingga di situ ada proses kegiatan olah pikir untuk menentukan ini ya, tasabuh atau bukan. Ya, kemudian apakah ya, pantolun itu tasabuh dengan orang kafir ataukah tidak? Ya, di sini ada perlu ijtihad tahqiqul manat. Maka nanti di dataran praktek ijtihad tahqiqul manat itu boleh jadi ada hal-hal yang disepakati dan boleh jadi ada dijumpai ruang-ruang yang di situ menurut sudut pandang berbeda, satu menilai di sini ada unsur, yang lain mengatakan di sini tidak ada unsur yang terlarang. Maka ada yang menilai oh ini sudah tergolong tasabuh, ada yang lain menilai oh ini bukanlah tasabuh, yang haram dan terlarang karena sudut pandang yang berbeda. Itu pelajaran terakhir yang kemarin kita bahas. Kemudian bahasan terakhir di bab qiyas adalah masalikul illah, jalan untuk mengetahui illah. Masalikul illah definisinya adalah turukuha, jalan illah yang menunjukkan pada adanya illah. Dan ini satu hal yang banyak dan akan kami sebutkan tiga saja. Yang pertama adalah an-nasu sharih, terdapat teks tegas menunjukkan kalau itu illah. Wa ma yadullu ala ta'lil, dan itulah kata-kata atau teks yang menunjukkan ala ta'lil illah bilafdin dengan kata-kata mudu'in lahu yang memang dibuat untuk itu dalam bahasa Arab. Semisal kata-kata min ajli, misalnya firman Allah Ta'ala min ajli dhalika, karena itu katabna ala bani Israel, kami wajibkan atas bani Israel. Contoh yang lain di hadis inna maju ilal isti'danu min ajlil basari, inna maju ilal isti'dan, ditetapkan adanya kewajiban meminta izin itu min ajlil basari, dikarenakan masalah pandangan. Dikarenakan masalah pandangan. Maka orang yang minta izin masuk, maka dia belum boleh ngelongo-ngelongo, dia belum boleh ngintip-ngintip. Karena istidhan disyariatkan gara-gara al-basar. Istidhan dulu, kemudian dapat izin, barulah boleh dia melihat. Demikian juga contoh yang lain adalah ba, sebagaimana firman Allah Ta'ala fabima naqdihim mitsaqahum, karena mereka membatalkan perjanjian mereka, la'annahum, kami laknat mereka. Yang ketiga contohnya adalah lam, sebagaimana firman Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikian itu kami jadikan kalian umat pilihan, litakunu syuhada 'alanna, supaya kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Contoh yang lain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Bentuk yang lain adalah kai. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya tidak harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Maka ini teks tegas menunjukkan penetapan illah. Kemudian yang kedua, an-nasul mumi, teks yang mengisyaratkan illah. Wisama disebut juga ima atau tanbih. Wadabituhu dabit teks al-mumi ilal illah, dabitnya adalah ayaktarina al-hukmu, hukum itu digandengkan biwasfi dengan satu sifat ala wajin dalam bentuk laulam yakun illatan lahu, seandainya sifat tersebut tidaklah menjadi illah untuk hukum, lakanal kalamu ma'iban, niscaya kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak bagus. Indal uqala, menurut orang yang berakal. Dan nas al-mumi itu aqsamun, ada beberapa macam di antaranya. Ta'likul hukmi alal illah, hukum dikaitkan dengan illah, dengan sifat bil fa, pakai fa sababiyah. Bianta takhulul fa alal illah wa yakunul hukmu mutaqaddaman. Ada huruf fa yang digandengkan kepada illah atau pada sifat, sedangkan hukumnya itu ada di depan. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang kasus di masa Nabi, ada orang seorang yang dalam kondisi ihram, waqasathu naqatuhu, dia dilemparkan oleh untanya sendiri, akhirnya jatuh, mati. Maka Nabi mengatakan, waqafinuhu fi thawbaihi, kafanilah dia dengan dua kain yang dia pakai untuk berihram. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Kenapa? Kenapa pakai kain ihramnya? Karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah. Ini ada fa sababiyah. Nah, fa sababiyah itu nilainya dalam bahasa Arab cuma isyarat. Isyarat pada illah. Bukan nas sharih. Kalau yang nas sharih pakai kai, pakai lam ta'lil, dan min ajli yang tadi telah disebutkan. Kemudian yang kedua, atau tadkhulul fa, huruf fa masuk pada hukum. Watakunul ilah, dan ilahnya sudah ada di depan. Contohnya firman Allah Ta'ala, wasariku wasarikotu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Potonglah itu hukum. Ilah atau sifat yang menyebabkan orang tersebut berhak untuk dipotong adalah pencurian yang ada di depan. Contoh yang lain adalah mereka bertanya kepadamu anil mahid, tentang darah haid. Kul katakanlah, huwa, darah haid itu adan kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah perempuan saat dia haid. Fa'tazilu i'tazilun nisa'a fil mahid, ini hukum. Ilahnya huwa adan. Huwa adan haid itu, darah haid itu kotor. Fa'nya itu berarti kita terjemahkan dengan oleh karena itu. Oleh karena itu kan berarti mengisyaratkan sebab. Berarti mengisyaratkan sebab. Oleh karena itu, berarti yang depan itu sebab. Oleh karena itu, maka janganlah kalian jima'i istri saat haid. Berarti fa'nya di sini terjemahnya yang tepat oleh karena itu, sehingga nampak kalau itu menunjukkan illah. Lain halnya dengan fa yang sebelumnya, kafinuhu fi thawbaihi, ya, kafanlah dia dengan dua kain ihramnya, fa innahu, karena. Ini, kita bisa terjemahkan pakai karena untuk menampakkan illah. Karena dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Kalau yang ini itu terjemah yang pas, oleh karena itu. Wasariku wasarikatu, maka pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, fa'nya karena itu terhadap pencuri laki-laki, gimana? Karena itu juga enggak enak juga ya. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Fa'nya enggak enak diterjemahkan. Wa yultahaku bihadal qismi, dan disamakan dengan macam ini, marattaba arrawi bil fa. Apa yang dikaitkan oleh seorang perawi bil fa pakai fa. Ada perawi hadis yaitu sahabat yang cerita sesuatu kemudian dia hubungkan pakai fa. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa fasajada lalu Nabi sujud. Maka sujud ini sujud karena sebab ilahnya lupa. Zana ma'izun farujima. Ma'iz berzina farujima. Oleh karena itu dia dirajam. Kemudian yang kedua, tartibul hukmi alal wasfi. Hukum dikaitkan dengan satu sifat. Bisirati syarti wal jaza menggunakan model syarat dan jaza. Syarat dan jawab syarat. Jawab syarat, jawab itu disebut juga dengan jaza. Semisal firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha, ini syarat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, jawabnya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallah, siapa saja yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, niscaya Allah akan mencukupinya. Maka di sini ada hukum, hukumnya adalah Allah akan berikan jalan keluar. Namun hukum ini dikaitkan dengan takwa kepada Allah. Maka takwa adalah illah. Takwa adalah sebab seorang itu mendapatkan jalan keluar untuk masalahnya. Kemudian ayat yang kedua, tawakal adalah sebab Allah mencukupinya. Kemudian yang ketiga, ayahkum masyari bihukmin, syariat menetapkan satu hukum, akibah hadisatin setelah satu peristiwa, yang peristiwa tersebut ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekaulihi sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi, sebagaimana sabda Nabi kepada seorang Arab Badui, merdekakanlah seorang budak, sebagai jawaban untuk pertanyaannya tentang an-muwaqa'ati ahlihi muwaqa'ah jima', artinya jima yang dia lakukan, hubungan biologis yang dia lakukan dengan istrinya di siang hari Ramadan saat dia puasa. Fa inna dalilun, maka jawaban Nabi a'tiq qorqobah, itu dalil, bahasanya wiqa, bahasanya jima adalah illah, wajibnya kafarah. Jima adalah illah, wajibnya kafarah. Sehingga tidak tepat pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasanya membatalkan puasa membatalkan puasa dengan makan itu kafarah, ada kafarahnya sebagaimana karena jima. Ini pendapat sebagian ulama. Siapa yang makan di siang hari Ramadan, ya, maka sama. Dia punya kewajiban untuk bebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 6 orang fakir miskin. Sebagian ulama mengatakan demikian. Itu tidak hanya khusus untuk orang yang membatalkan dengan jima. Ilah menurut beliau-beliau, ilahnya adalah membatalkan dengan sengaja. Membatalkan puasa dengan sengaja itu yang jadi ilah. Namun yang tepat, yang jadi ilah adalah jima. Jima nahru Ramadan, di siang hari Ramadan, itu yang jadi illah. Sehingga jika puasa dibatalkan dengan cara selain jima, maka itu tidak terkena kewajiban kafarah menurut pendapat yang paling kuat. Demikian juga pendapat sebagian ulama yang mengatakan orang yang batalkan puasa puasanya dengan onani maka kena kafarah sebagaimana jima. Ini satu hal yang kurang tepat karena jadi illah adalah al-wiqa' finnahari Ramadan. Kemudian yang keempat, ayat kurma al-hukmi disebutkan bersama hukum syai'an sesuatu. Laulam yuqaddar at-ta'lilu bihi, seandainya tidaklah karena kita anggap itu adalah ilahnya, lamakana lidzikri fa'idah, tentu disebutkannya hal tersebut syai'an tadi, disebutkannya syai'an itu tidak ada faedahnya. Wa qisman, ini ada dua macam. Ayastan tiqasail, seorang pernahnya meminta penjelasan anil waqi'ah terhadap satu kasus. Bi amrin zahiril wujud, dengan satu perkara yang sangat jelas keberadaannya. Thumma yadhkuru al-hukma, kemudian si penanya menyebutkan hukum, aqibahu setelahnya. Semacam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika su'ila ditanya tentang barter rutab dengan tamar. Maka Nabi tanyakan, "Ayangku rutabu idza yabisa?" Apakah rutab itu takarannya atau timbangannya berkurang jika dia kering? Kalau mereka mengatakan na'am iya. Qal, maka Nabi mengatakan fala idan, tidak boleh jika demikian. Falau lam yakun, seandainya bukan karena berkurangnya timbangan rutab karena sebab kering, itu sebagai illah lil mana untuk terlarang, lakanal istiksyaf. Istiksyaf, ya mungkin bisa kita katakan istiksyaf maknanya minta penjelasan. Lakanal istiksyaf, maka permintaan penjelasan yang Nabi lakukan anhu tentangnya laghwan, sia-sia dan tidak ada faedahnya. Maka istiksyaf Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayangkus arutab idayabis. Itu berarti ilahnya. Nabi istiksyaf terlebih dahulu, setelah istiksyaf Nabi kemudian mengeluarkan hukum itu tidak boleh dikerjakan. Berarti apa yang ditanyakan tadi itu adalah ilah hukumnya. Kemudian yang kedua, ayadil fil jawab ila nadhiri mahali su'al. Nabi berbelok dalam memberikan jawaban ila nadhir, untuk kasus yang lain yang semisal. Nabi belokkan pada hal yang semisal dengan mahali su'al, apa yang ditanyakan. Sebagaimana diriatkan bahasanya Nabi SAW ditanya oleh seorang perempuan Khos'amiyah tentang al-hajj anil walidain, menghajikan orang tua. Bolehkah saya menghajikan orang tua? Nabi enggak jawab iya dan tidak, Nabi malah belok. Jawaban Nabi belok. Jawaban Nabi, apa pendapatmu? Afara'aiti law kana 'ala abiki dainun faqaditihi akana yanfa'uhu? Apa pendapatmu seandainya ayahmu punya utang lalu engkau yang bayar, apakah itu manfaat? Qalat, wanita tersebut mengatakan iya. Qal, Nabi katakan fadainullahi ahaku ayyukda, utang kepada Allah lebih layak untuk dilunasi. Fayufam minhu at-ta'lil, maka bisa kita pahami dari kejadian ini adanya penetapan illah bikaunihi dainan, ilahnya adalah karena dia menjadi utang. Nah, kalau utang itu wajib utang itu manfaat jika dilunasi, utang orang tua itu manfaat jika dilunasi oleh anak, maka kewajiban haji orang tua itu manfaat, itu gugur ketika dihajikan oleh anak. Dan karena dalam utang misalnya ada orang itu punya utang, maka yang bayar utang itu tidak dilihat siapa. Boleh anaknya, boleh bukan anaknya, yang penting terbayar. Yang penting terbayar, maka utang lunas. Utang lunas, meskipun yang lunasi tetangganya atau orang yang tidak dikenal. Lunaskah utangnya? Lunas. Oleh karena itu maka menghajikan orang tua tidak harus anaknya, karena dia utang. Maka tidak harus anaknya. Siapa yang menghajikan, siapa pelaksananya yang menghajikan, jika sudah dihajikan, lunas. Sebagaimana siapa yang berutang, siapa yang punya utang, kemudian ada yang lunasi, orang tak dikenal atau tetangga atau yang lain, murid atau yang lainnya, maka utang lunas. Ya maka jika demikian, maka maka sama. Yang menghajikan orang tua itu tidak harus anaknya, karena dia utang, karena ilahnya adalah utang. Kemudian metode yang ketiga adalah ijma terhadap satu ilah. Maka jika wujud dan dijumpai ittifaq, kesepakatan dari ulama mustahid umat, alal ilati atas satu ilah, soha at-ta'lil, maka sah penetapan ilah dengannya. Contohnya adalah usia anak-anak. Faqad ujmi'a, maka terdapat kesepakatan bahasanya shighar itu adalah illah untuk adanya wilayah alal mal, kewalian terhadap hartanya. Fayuqasu 'alaihi alwilayatu 'alan nikah, lalu dikiaskan dengannya kewalian dalam pernikahan. Berkenaan dengan misalnya anak yatim. Anak yatim ini tidak boleh pegang duit, ya, namun duit itu dipegang oleh walinya, ya, nantilah walinya inilah yang mengeluarkan kebijakan pembelanjaan atau tidak. Nah, apa illah harus adanya wali, dan kenapa anak yatim tadi tidak boleh megang duitnya sendiri? Ilahnya adalah sigar, usia belum baligh. Dan ilah sigar ini disepakati oleh semua ulama fikih. Ini ijma ulama fikih. Jika demikian, ilahnya ketemu. Ilahnya ketemu, maka bisa dilebarkan kepada yang lain. Maka yang lain disebutkan masalah nikahnya anak kecil. Apakah kemudian maka dia nikahnya harus diurusi oleh walinya karena dia anak kecil. Ya, sampai di sini selesai pembahasan tentang masalah qiyas dan perniknya. Kemudian kita lanjutkan dengan tartibul adillah wa tarjubah di ala ba'din, urutan dalil dan diutamakannya sebagian dalil atas dalil yang lain. Atau tarjih, cara mentarjih satu dalil atas dalil yang lain. Ada dua pembahasan. Yang pertama adalah tartibul adillah. Adillah jamak dari dalil. Yang dimaksud dengan dalil di sini adalah matath butubil ahkam syar'iyah, alat untuk menetapkan hukum syar'i dari Quran dan sunnah dan ijma', yaitu Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Demikian juga ucapan sahabat. Demikian juga al-istishab. Istishab disebut juga baqa'u makana alama, karena mempertahankan keadaan awal. Mempertahankan keadaan awal. Nah, itu istishab. Hukum asal dari mukallaf itu tidak mendapatkan beban syariat. Itu namanya istishab bara'ah asliyah. Maka siapa yang menetapkan adanya kewajiban ini dan itu, dia wajib mendatangkan dalil istishab, hukum asal perkara adah itu mubah, itu istishab. Ini kita pertahankan sampai kita jumpai dalil yang memindahkannya. Ya, maka dari sini, dari kalimat yang baru saja kita baca, maka orang yang belajar usul fikih faham bahasanya dalil dalam beragama itu tidak hanya sekedar Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, tidak hanya sekedar Al-Quran dan hadis. Ya, maka ketika kita katakan, misalnya ulama mengatakan tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini, itu bukan berarti tidak ada dalil dalam masalah ini. Itu beda. Itu kalimat yang beda. Tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini, itu maknanya bukan tidak ada dalil dalam masalah ini. Karena dalil itu lebih luas dari sekedar hadis. Maka ketika dikatakan tidak ada hadis sahih dalam masalah ini, bukan berarti maknanya tidak ada dalil dalam masalah ini. Boleh jadi ada dalil yang lain. Ya, boleh jadi ada dalil, namun dalilnya apa? Qiyas. Ya, apa dalilnya? Qaulu sahabi. Apa dalilnya? Ijma'. Ya, maka bedakan antara dua kalimat. Tidak ada hadis sahih dalam masalah, hadis sahih dari Nabi dalam masalah ini, ya, bedakan dengan tidak ada dalil dalam masalah ini. Kalimat yang pertama tidaklah sinonim dengan kalimat yang kedua. Untuk orang yang sudah belajar usul fikih ngerti itu beda. Jadi orang yang belum belajar usul fikih ngira oh sama. Enggak. Karena dalil itu tidak terbatas hanya pada hadis sahih. Maka ketika ada orang yang bertanya, jawaban Ustadz itu dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya apa? Itu jawaban tentang apa dalilnya itu tidak mesti harus teks hadis. Dan itu sudah jawab Ustaz ya. Itu Ustaznya sudah jawab. Ketika kan tanyanya dalil. Kan tanyanya dalil ini. Ya, apa pertanyaannya jaginya gini. Itu dalilnya apa saat? Dalilnya kias. Nah, dalilnya kias. Apakah si Ustaz sudah menjawab dengan pertanyaan tadi? Dia sudah menjawab? Si Ustaz sudah menjawab? Sudah. Dan jawab. Hadisnya apa saat? Nah, setelah dijawab ini dalilnya kias. Si penanya tanya. Hadisnya apa, Sat? Ini hadisnya apa? Nah, ini contoh orang awam. Ini contoh orang awam. Dia kira dalil itu harus hadis. Dia kira dalil itu harus hadis. Sehingga dia merasa, kok jawabannya cuma kias? Dia tanyakan lagi, hadisnya apa, Sat? Hadisnya yang mana, Sat? Kok bisa dijawab seperti itu? Lu kan sudah saya jawab tadi, dalilnya kias. Itu contoh dialog bersama orang awam yang mengira bahasanya dalil itu hanya hadis. Hanya ayat Al-Quran sama hadis Nabi. Ini orang tidak ngerti usul fikih. Dalil tidak harus hanya Al-Quran, tidak hanya Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, wa tartib fil lughah, tartib atau urut dalam bahasa Arab artinya ja'lu wahid. Ja'lu wahidin minal isnaini au akthar fi rutbatihi allati yastahiquhu, menjadikan satu dari dua perkara ataukah lebih dalam posisinya yang menjadi haknya. Dan satu hal yang maklum bahasanya dalil syar'i itu bertingkat-tingkat dalam nilai kekuatannya. Maka seorang belajar usul fikih perlu tahu, mengetahui al-aqwa yang lebih kuat, liyuqaddam untuk itulah untuk didahulukan ala ghairi daripada yang lain, ingda ta'arud ketika terjadi kontradiksi atau pertentangan. Maka darajatul adillah, maka derajat dalil-dalil syar'i secara urut sebagai berikut. Yang pertama adalah ijma'. Perlu diketahui ijma' itu lebih kuat daripada dalil Quran dan sunnah. Ijma' itu lebih kuat daripada dalil Quran dan sunnah. Manakala dalil ayat Al-Qurannya itu diperselisihkan tafsirnya. Diperselisihkan tafsirnya. Kalau mau berdalil pakai ayat Al-Quran, ini nanti ada khilaf tafsirnya. Ya, kalau kemudian kita berdalil dengan ijma, ulama fikih sepakat, ini hukumnya A. Itu lebih kuat daripada ini hukumnya A berdasarkan ayat Al-Quran. Ya, gini. Ya, maka ketika seorang itu berdalil dengan ayat tersebut, nanti bisa dibantah. Loh kan maknanya gini. Pendapat yang lain tentang maknanya. Loh ini tafsir Ibnu Abbas tidak seperti itu. Tafsir Ibnu Abbas gini. Sehingga enggak cocok, enggak nyambung kalau dipakai untuk di sini. Maka dia harus tarjih dulu tafsir. Oh iya betul, tafsir Ibnu Abbas seperti itu. Nah itu tafsiran yang kurang kuat, alasannya gini. Yang lebih kuat adalah tafsiran Ibnu Mas'ud yang bunyinya gini ini, yang pendapatnya gini. Panjang jadinya. Panjang ceritanya. Berdalil pakai ayat. Ini berdialog. Dia kemudian pakai satu dalil. Satu dalil, satu kemudian satu tafsiran. Maka nanti ada tafsiran yang lain. Nah, dia tidak akan bisa berdalil dengan ayat plus tafsiran dia. Kecuali setelah harus melemahkan tafsiran yang lain. Prosesnya panjang. Nah kalau kemudian dia, kalau kemudian orang tersebut berdalil dengan ijma ulama fikih, selesai. Nggak sudah bertele-tele. Ibnu Mungzir mengatakan bahasa ulama ijma dalam masalah ini hukumnya A. Selesai. Maka ijma itu lebih kuat daripada dalil teks ayat Al-Quran dan hadis. Kecuali yang ya, tafsirannya juga ijma. Namun kan berarti ujungnya gagal ijma. Kecuali kalau teks ayat Quran dan hadis tersebut itu tafsirannya ijma. Ulama tafsir ijma maknanya demikian. Sehingga hukum masalah ini demikian. Kenapa dia jadi kuat? Karena ijma ahli tafsir. Itu. Maka di sini disampaikan bahasanya posisi dalil yang paling kuat adalah ijma, karena dia bersifat pasti, li'anna qat'iyyun, karena dia bersifat pasti nilai kebenarannya. Kalau teks itu kan bisa multitafsir pemahamannya. Nah, tapi kalau ijma itu kan pemahaman yang sudah dibakukan. Li'anna qat'iyyun, karena dia qat'i, terjaga dari kesalahan, wala yatatarraq ilahi an-naskhun, dan dia tidak mengalami penghapusan. Nah, lain hanya kalau kita berdalil dengan teks ayat Al-Qur'an dan hadis, ada kemungkinan yatatarraq ilahi naskhun. Untuk orang yang enggak tahu, ternyata dia berdalil dengan hadis mansukh. Ternyata dia berdalil dengan hadis mansukh. Maka berdalil dengan hadis itu punya beberapa kemungkinan. Ini nasakh atau mansukh tidak. Harus dicek dulu, prosesnya lama. Kalau mau proses cepat singkat, langsung ambil ke ijma. Kalau di situ ada ijma. Itu berdalil dengan hadis nanti, dan kita tidak tahu ada ijma, kita tidak tahu ada ijma, kemudian adanya hadis itu proses berdalilnya lama. Hadis nanti pastikan kualitas sahihnya, ini sahihnya ittifaq atau ikhtilaf, kesahihannya diperselisihkan tidak. Nanti kalau kesahihannya diperselisihkan, maka harus diselesaikan dulu ini. Apa bantahan untuk yang mendhaifkan? Kita mau pakai dalil, pakai hadis. Maka harus disiapkan dulu senjata untuk yang bilang itu dhaif, enggak, salah kalau itu dhaif. Alasannya ini. Nah, pelurunya disiapkan. Nah, setelah ketemu sahih, nanti dicek dulu. Mansuh enggak? Ternyata mansuhan batal. Capek-capek nyiapkan kemudian amunisi untuk menegaskan hadisnya sahih itu kan batal. Mansuh, ya kan selesai. Nah, kan ternyata tidak nasakh, maka nanti pemahamannya ini ada multi tafsir atau tidak? Multi tafsirnya ini bertentangan tidak, bisa dikompromikan atau bertentangan? Kalau bertentangan harus pilih salah satu, harus proses tarjih lagi. Prosesnya panjang. Proses matangnya, instannya panjang. Kalau mau berdalil yang instan, ijma. Kalau di situ ada ijma, instan. Saudari, ini buku ijma. Ya, sudah selesai. Makanan sudah terhidang, hukumnya tuntas. Wal murad bi, dan yang dimaksud dengan yang ada ijma qat'i, wawa nutqi, itulah ijma' sharih, al-mangkul bitawatur, yang dinukil dengan mutawatir, al-musyahad, ataukah bisa disaksikan, bikhilafi ghairihi, berbeda dengan yang lain. Ya, maka di sini dikatakan bahwa ijma' yang posisi nomor satu adalah ijma' qat'i. Kemarin ada ijma' qat'i dan ijma' dhanni. Ijma' hasil penelitian, karena tidak ada ulama lain yang punya pendapat yang berbeda, hasil istiqra, hasil pengumpulan pendapat-pendapat ulama, itu ijma' dhanni. Maka sikap yang benar ya, ijma' dhanni pun kita harus hati-hati. Ini, tidak bermudah-mudah mengatakan ini nukilan ijma' yang keliru. Maka dia tetap punya nilai yang lebih, meskipun di bawah ijma' qat'i. Ijma' qat'i itu cuma untuk hal-hal yang maklum min ad-dini bidarurah. Wajibnya sholat, wajibnya haji, wajibnya haramnya zina dan sebagainya. Itu ijma' yang qat'i, terbatas dalam masalah-masalah yang maklum min ad-dini bidarurah. Adapun ijma' dhanni, ijma' dhanni, maka sikap yang benar ijma' dhanni pada dasarnya adalah kita hormati. Pada dasarnya kita tempatkan di posisi ijma', dan kita tidak kemudian bermudah-mudah menyalahkan nukilan ijma' dalam masalah ini, kecuali memang terdapat penelitian ilmiah yang valid, yang bagus, yang menunjukkan kalau nukilan ijma' dalam hal ini adalah keliru. Namun pada dasarnya jika dia adalah ulama, memang ulama peneliti, disebut dengan ahlul istiqra, semacam Ibnu Taimiyah atau kemudian Ibnul Mundhir atau yang lain, maka pada dasarnya nukilan ijma' yang beliau sampaikan itu adalah satu hal yang muktabar. Namun tidak menutup kemungkinan itu nukilan tersebut keliru, namun itu harus ada proses penelitian yang mendalam, mapan, untuk mengatakan kelirunya hal tersebut. Kemudian di bawah ijma' ini adalah an-nasul qata'i, adalah teks yang bersifat pasti, dan dia ada dua macam, yaitu Quran dan hadis mutawatir. Wahiyah dan hadis mutawatir itu fi quwwatil kitab, nilainya sekuat dengan Al-Quran, karena hadis mutawatir menghasilkan ilmu yang yakin. Kemudian di bawahnya adalah hadis ahad, Wayuqaddam min hudan, yang didahulukan darinya adalah hadis yang sahih lidzatihi, kemudian sahih lighairihi, bawahnya adalah hasan lidzatihi, kemudian bawahnya lagi adalah hasan lighairihi. Kemudian yang keempat qiyas. Namun menurut Imam Ahmad, yuqaddam didahulukan perkataan sahabat daripada qiyas di salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad. Fa ilam yakun dalilun, maka jika tidak ada dalil dari empat dalil di atas, maka ustushiba al aslu, kita pertahankan hukum asal. Wa huwa bara'atu dhimmah min at-takalib, yaitu bebasnya beban dari takalib, beban syariat. Bebasnya, bersihnya tanggung jawab seseorang dari beban syariat. Fa idza ta'arada ahadu hadil adillah, maka jika terdapat pertentangan antara satu dari dua dalil-dalil ini bersama yang lain, kudima al-aqwa minha, maka didahulukan yang lebih kuat darinya. Tanpa catatan, layaqa'u tidaklah terjadi pertentangan di antara dua dalil qat'i kecuali jika salah satunya menghapus yang lain atau mengkhususkan yang lain. Karena setiap dalil qat'i itu menghasilkan yakin dan menghasilkan amal, yaitu kewajiban untuk diamalkan isinya. Jika keduanya bertentangan, tanaqqada, maka berarti terdapat kontradiktif dalam syariat, dan syariat tidak ada padanya hal yang kontradiktif. Demikian juga tidak ada pertentangan antara dalil qat'i dan dalil dhanni, li'anna dhanni, karena dalil dhanni itulah yukawim, tidak mampu melawan dalil qat'i. Bal yuqaddam, akan tetapi didahulukan dalil yang qat'i daripada yang dhanni, malam yakun mukhassisan, selama itu bukanlah dalam kasus takhsis. Fa yakunu min babi takhsisil am, maka jika ternyata dalil dhanninya itu mukhassis, ya sudah, maka yang berlaku adalah babu takhsisil am, ya, kita takhsis dalil yang umum. Kama taqaddam, sebagaimana keterangan yang telah lewat. Kalau di situ takhsis, falayutraku dhanni, maka dalil dhanni tidaklah ditinggalkan, liwujudil qat'i, gara-gara adanya dalil qat'i, hina idin, pada saat itu, yaitu pada saat babnya adalah bab takhsisul am. Misalnya qat'i ayat Al-Quran, dhanni hadis ahad sahih, maka tidaklah kemudian ketika dianggap terjadi pertentangan, tidak otomatis langsung hadis ditinggalkan, kita menangkan ayat Al-Quran. Namun dilihat dulu, ini pertentangan betul-betul pertentangan ataukah sebenarnya bab takhsis. Kalau itu babnya bab takhsis, ayat Al-Qurannya umum, kemudian ada hadis yang memberikan pengkerucutan, maka ini takhsis, dan takhsis dalam hal ini boleh. Sehingga kita tidak tinggalkan hadis ahad gara-gara dianggap bertentangan dengan ayat Al-Quran, jika babnya adalah bab takhsisul am. Misal utalika, contohnya firman Allah Ta'ala, diharamkan atas kalian bangkai dan darah, maka adalah nas qat'i, qat'i thubut, amud dalala. Qat'i thubut, qat'i itu pasti, thubut itu validitasnya itu qat'i. Maka masing-masing qat'i dari qat'i dan dhanni itu terbagi menjadi dua, qat'i thubut dan qat'i dan dhanni thubut. Kemudian qat'i dalalah sama dhanni dalalah. Maka thubut itu validitas dalil. Maka yang disebut dengan qat'i thubut adalah ayat Al-Quran dan hadis mutawatir. Dan yang disebut dengan dhanni thubut itu adalah hadis ahad yang sahih. Namun tidak mesti dalil itu qat'i thubut, dia qat'i dalalah. Tidak mesti dalil yang qat'i thubut itu qat'i dalalah. Dalalah pemaknaan dan pemahaman terhadap teks. Maka pemahaman terhadap teks itu boleh jadi nilainya qat'i pasti. Kapan itu qat'i dalalah? Manakala ada ijma di dalamnya. Minimal tidak ada perselisihan. Kalau maknanya adalah A. Kemudian ada dhanni dalalah. Kapan satu teks itu dhanni dalalah? Manakala terdapat perselisihan pemahamannya. Ada perselisihan tentang model pemahaman terhadap teks ini. Maka ayat Al-Quran itu qat'i tsubut. Kemudian dalalahnya, ada yang qat'i dalalah, ada yang dhanni dalalah. Jika itu ijma, maknanya tafsirnya adalah A, maka dia qat'i dalalah. Dan jika ada khilaf, maka dia dhanni dalalah. Hadis mutawatir itu qat'i tsubut. Qat'i tsubut. Dalalahnya ada dua kemungkinan. Ada yang qat'i dalalah jika itu ijma, dan ada dhanni dalalah jika ada khilaf, jika ada perselisihan di dalamnya. Hadis ahad sahih itu subutnya apa? Dhanni subut. Ada ghalabatu dhan, sangkan kuat, itu berasal dari valid, berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalalahnya ada dua macam juga. Boleh jadi qat'i dalalah, manakala pemahamannya, model pemahamannya disepakati, tidak ada perselisihan. Tafsiran hadis ini adalah demikian, pemahaman untuk hadis ini adalah demikian. Namun boleh jadi juga dhanni dalalah, ketika ulama berselisih pendapat apa makna hadis, apa maksud dari hadis tersebut. Nah, hurimat alaikumul maitatu waddamu itu qat'iyut tsubut. Nilai dalalahnya itu am. Dia mengandung muatan hukum umum setiap bangkai dan siap darah. Kemudian ada hadis, dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah bangkai belalang dan bangkai ikan, dua darah adalah al-kabid wa tohal, adalah hati dan limpa. Ditambah hadis tentang maitatul bahar, binatang laut yang mati, bangkai binatang laut, yaitu sabda Nabi SAW tentang laut, wa tahuru ma'uhu, airnya itu bisa untuk bersuci, al-hilu maitatuhu, bangkainya itu halal dimakan. Maka dalam hal ini umumul kitab, dalil yang bersifat umum dari Al-Quran kita taksis. Dan Al-Quran tentu dia qat'i, yaitu qat'i tsubut. Kita taksis bi khabaril ahad, dengan hadis ahad. Wa huwa, dan dia hadis ahad ini dhanni, yaitu dhanni apa? Dhanni tsubut. Walam yuqaddam, dalam kasus ini tidak berlaku yuqaddam al-qat'i, dalil qat'i kita dahulukan daripada dalil dhanni. Maka dalil, ketika dalalah itu umum, maka dia statusnya dhanni dalalah. Dhanni dalalah. Karena dalil umum itu masih terdapat banyak kemungkinan taksis. Peluangnya, terdapat peluang besar terjadi taksis. Maka ketika ada dalil qat'i tsubut ayat Al-Quran, namun dhanni dalalah, kemudian ada hadis sahih ahad, maka dia dhanni tsubut, namun qat'i dalalah, yang menang adalah hadis yang qat'i dalalahnya dibandingkan ayat Al-Quran yang dhanni dalalahnya. yang pemahamannya itu masih membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kalau hadis ini jelas, dihalalkan untuk kami makan dua bangkai dan dua darah. Itu enggak kemudian, maka ini qat idalalah. Ya, enggak ada kemudian makna-makna yang lain yang memungkinkan untuk kemudian dibawa. Namun kalau dalil umum itu dhani dalalah, karena peluang untuk dikucutkan, dikecualikan, menerima pengecualian-pengecualian sangat banyak. Oleh karena itu maka kalau kemudian mau pakai lebih didahulukan qat'i daripada dhanni, itu yang lebih bagus adalah melihat dalalahnya. Bahasanya dalil yang qat'i dalalah itu lebih didahulukan daripada dalil yang dhanni dalalah. Yang penting semuanya valid. Baik validitasnya tingkatannya qat'i subut atau dhanni subut. Maka yang lebih kemudian lebih tepat, lebih pas itu perbandingannya itu di sisi dalalahnya. Di sisi dalalahnya, bukan di sisi subutnya. Fa idza urifa anna la yaqa ta'arudun baina qat'ayni, maka jika telah diketahui tidaklah terjadi pertentangan di antara dua dalil qat'i, yaitu qat'i subut, wala baina qat'i wala dhanni, tidak pula terdapat pertentangan antara qat'i subut dan dhanni subut. Manakala dhanni subut itu mentaksis al-am yang ada dalam qat'i subut, maka lam yabqa, maka tidaklah tersisa yang namanya ta'arud, pertentangan, kecuali dhanniyani, untuk dua dalil yang dua-duanya sama-sama dhanni subut. Fa'idha ta'arud, jika terdapat pertentangan dhanniyaini di antara dua dalil yang dia sama-sama dhanni subut. Dhanni subut itu apa? Hadis ahad yang sahih. Maka ini berarti pertentangan dua hadis. Fala yakhlu, maka tidak lepas keadaan dari dua dalil ini dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imkanul jam'i bainahuma, mungkin untuk dikompromikan di antara keduanya. Kemudian yang kedua, tidak mungkin dikompromikan. Maka dalam kondisi imkanul jam'i, mungkin dikompromikan, maka yujma'u bainahuma, keduanya dikompromikan. Baik diketahui sejarahnya, mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan, atau tidak diketahui. Contohnya adalah hadis Nabi SAW mandi dengan sisa air sisa yang dipakai oleh Maimunah untuk mandi. Wa qawlihi, dan sabda Nabi SAW laha kepada Maimunah, setelah Maimunah mengkabarkan kepada Nabi bahasanya Maimunah itu dalam keadaan junub, Nabi mengatakan air itu tidak junub. Ditambah hadis yang berisi Nabi melarang perempuan mandi dengan sisa laki-laki dan laki-laki sisa dengan mandi dengan menggunakan sisa air yang dipakai oleh perempuan. Fajumi'a bainahuma, ini ada pertentangan, maka digabungkanlah, dikompromikanlah dua hadis ini. Kita bawa larangan kepada larangan makruh, dan perbuatan Nabi menunjukkan bolehnya. Wa yu'ayyidu hadzal jam'a, kompromi ini dikuatkan oleh hadis tentang bi'ru bidho'ah, ya, sumur bidho'ah, yang isinya adalah sabda Nabi SAW, anal ma' tahurun la yunajizuhu syai'un, air itu adalah suci dan mensucikan, tidak dinyadiskan oleh apapun, kecuali jika dikalahkan, idza ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali jika dikalahkan baunya, rasanya atau warnanya, dikalahkan oleh najis, kecuali jika najis itu mengubah salah satu dari tiga sifatnya. Kemudian jika tidak memungkinkan kompromi, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, diketahui sejarahnya, mana yang dalil belakangan dan mana dalil yang duluan. Fayakunu al-muta'akhar, maka yang belakangan itu menghapus yang duluan. Contohnya adalah hadis talak Ibn Ali radhiyallahu anhu, anahu qadima al-Madinah, beliau tiba di kota Madinah. Wa kana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu min arishin, sekedar arish. Arish pakai sin tebal itu maknanya cuma sekedar ditutupi pakai pelepah kurma satu tempat, kemudian atasnya ditutupi pakai pelepah kurma, itu namanya arish. Arish seringkali diterjemahkan dengan gubuk. Ya, maka misalnya ini ada dua pohon berdekatan, sudah itu dikasih pelepah kurma, kemudian orang bisa berteduh di bawahnya, maka itu arish. Atau ini satu pohon ada beberapa cabang, ada dua cabang, ini bisa ditumpuki pelepah kurma, dan di bawahnya orang bisa berteduh, itu namanya arish. Atau kemudian orang bikin empat tiang dari kayu atau dari bambu, kemudian di atasnya dikasih pelepah kurma, di bawahnya bisa untuk berteduh, itu namanya arish. Nah, masjid Nabi ketika itu adalah arish, sekedar bangunan, kemudian peneduh adalah pelepah kurma yang ditumpuk di atasnya. Fasami alal, dia mendengar ada seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang menyentuh dakarnya setelah dia berwudu, apakah dia punya kewajiban berwudu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hal huwa ila bid'atun minka, tidaklah kemalauan itu adalah kecuali bid'atun, satu bagian dari badanmu, sama dengan telinga, sama dengan paha, sama dengan betis dan seterusnya. Ditambah kemudian hadis Busrah binti Sofwan dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyentuh zakarnya hendaklah dia berwudu. Maka faqad ta'arada hadanil hadisani, dua hadis ini bertentangan, dan tidaklah mungkin al-jam'u, tidak telah mungkin dikompromikan. Waqad ulima, dan telah diketahui lebih dulunya hadis talak, dan lebih belakangnya hadis Busrah dan Abu Hurairah. Karena hadis talak itu ketika masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arish, artinya itu di awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ma'a, padahal keislaman, Islamnya, masuk Islamnya Abu Hurairah itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Fahakama ba'dul ulama, dari hal ini sebagian ulama kemudian memberikan vonis untuk hadis yang pertama sebagai hadis yang mansukh. Meskipun hukum mansukh di sini masih debatable, bisa diperdebatkan. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya vonis ini tidak mungkin dijamak, itu ijtihadi. Satu ulama bisa mengatakan dua hadis ini tidak mungkin dikompromikan. Ulama yang lain mengatakan dua hadis ini bisa dikompromikan. Itu bersifat ijtihadi. Klaim atau penilaian ini tidak bisa dikompromikan, itu ijtihadi. Berpeluang untuk terjadinya beda pendapat. Misalnya dalam kasus ini, di sini dikatakan ini tidak bisa dikompromikan. Ulama yang lain mengatakan bisa dikompromikan. Ya, misalnya kompromi dari Ibnu Taimiyah. Ya, kompromi dari Ibnu Taimiyah, beliau katakan, beliau kompromikan dua hadis ini dengan mengatakan berwudu karena menyentuh kemaluan hukumnya mustahab dan tidak wajib. Itu komprominya. Ya, yang mengatakan hal huwa bid'atun illa bid'atun minka, menunjukkan tidak wajib, tidak wajib berwudu. Kemudian masal dzakaru falyatawaddo, kata beliau ini anjuran untuk berwudu. Jadi tidak wajib berwudu karena tidak batal, namun sebaiknya berwudu karena dianjurkan untuk berwudu. Maka dikompromikan, masih bisa dikompromikan. Ini mustahab. Ini perintahnya perintah mustahab. yang mengatakan tidak wajib wudu menunjukkan tidak batal perintahnya, adalah perintah anjuran. Kemudian ada kompromi yang lain yang ini dianut oleh Ba'dul Hanafiyah, mengatakan mengambil dari tidaklah dia kecuali bagian dari badanmu sebagaimana telinga, sebagaimana hidung dan sebagainya, maka menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu, manakala menyentuh kemaluan sebagaimana menyentuh hidung, sebagaimana menyentuh telinga. Nah, maka ketika menyentuh kemaluan itu sebagaimana menyentuh hidung, menyentuh telinga, menyentuh kepala, itu ya, tidak membatalkan wudhu. Sehingga yang membatalkan wudhu adalah sentuhan istimewa. Nah, sentuhan khusus, sentuhan spesial, nah itu yang membatalkan wudhu. Ini dikompromikan dengan bentuk semacam ini, dan ini kompromi yang dipilih oleh Al-Albani di Tamamul Minnah. Ya, maka berarti kita lihat walau mungkin al-jam'u, penilaian walau mungkin al-jam'u itu istihadi. Yang sini mengatakan tidak mungkin jama', yang lain bisa mengatakan mungkin jama'. Kemudian mengklaim bahasanya hadis man dzakarahu falyatawadda itu belakangan dengan alasan keislaman Abu Hurairah itu belakangan, ini satu hal yang kurang tepat. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan mursal sahabi. Mursal sahabi itu adalah seorang sahabat itu mendapatkan hadis sebenarnya lewat sahabat yang lain, namun dia tidak cerita. Dia tidak cerita kalau dia dapat dari sahabat yang lain. Dan itu satu hal yang banyak di antara para sahabat. Mereka mendapatkan hadis lewat sahabat yang lain dan dia tidak cerita. Ini semacam Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu menceritakan awal-awal Nabi dapat wahyu. Dan ketika itu dia tentu masih sangat kecil. Dan tidak bisa kemudian disimpulkan, oh beliau sudah besar ketika itu. Kan tidak bisa disimpulkan, besar sudah besar ketika itu. Enggak, beliau masih kecil ketika itu. Sehingga sekedar hadis itu diriatkan oleh Abu Hurairah, itu tidak menunjukkan bahasanya itu keluar, hadis tersebut keluar pada tahun 7 Hijriah. Tidak bisa demikian. Dimungkinkan Abu Hurairah, sebagaimana Ibunda Aisyah, cerita tentang awal-awal kenabian. Dia dapat dari yang lain namun tidak cerita siapakah sahabat yang mengajari beliau. Oleh karena itu, maka menyimpulkan bahasanya hadis ini belakangan berkenaan perawinya adalah Abu Hurairah, satu hal yang sangat tidak tepat. Kemudian yang kedua, jika tidak diketahui sejarahnya, fatarjih, maka kita harus menguatkan salah satu. Bitolabi amrin kharijin anhuma, dengan mencari indikator eksternal dari dua dalil tersebut. Yang indikator eksternal tersebut bisa merujukkan salah satu daripada yang lain. Contohnya adalah sejumlah hadis yang menunjukkan anjuran untuk taghlis dalam sholat subuh. Sholat subuh dikerjakan saat masih ghalas, gelapnya masih gelap. Ditambah hadis-hadis yang menunjukkan anjuran untuk atau menunjukkan isfar sholat subuh ketika sudah terang. Fa inna lam yumkin al-jam'u, maka tidaklah mungkin menggabungkan di antara keduanya. Walam yu'lam, dan tidak diketahuilah at-tarikh, sejarahnya. Maka dikuatkanlah sisi yaitu hadis yang mengatakan, yang menganjurkan untuk ghalas. Li muwafaqatihi, karena itulah lebih mencocoki keumuman firman Allah Ta'ala, wasari ula marfirati mirabikum, adalah kalian bersegera menuju ampunan Tuhan kalian. Demikian juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang pernikahan Nabi SAW dalam dengan Maimunah. Wawa muhrimun, kata Ibnu Abbas, Nabi ketika itu masih ihram. Ditambah hadis Abu Rafi, bahasanya Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan sudah tahallul. Kata Abu Rafiq, wa kuntuz as-safir bainahuma, aku adalah makcomblang antara Nabi dengan Maimunah. Aku adalah safir, penghubung antara Nabi dengan Maimunah. Maka kisahnya sama. Dan tidak ada perbedaan waktu di antara dua hadis tersebut. falyumkin idiaun nasakh, tidak mungkin klaim nasakh untuk salah satunya. Walayumkin dan tidak mungkin al-jama' kompromi antara hadis Ibnu Abbas, hadis Abu Rafi' yang mengatakan Nabi sudah tahallul, dan hadis Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi masih dalam kondisi ihram. Di waktu yang sama tidak mungkin kita kompromikan. Fantaqala ila tarjih, maka kita berpindah kepada tarjih. Maka kita kuatkan hadis Abu Rafi' daripada hadis Ibnu Abbas karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, Abu Rafi' adalah safir. Abu Rafi' adalah penghubung antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah. Maka dia a'lam, lebih tahu tentang hakikat realita dibandingkan Ibnu Abbas. Karena Abu Rafi' ini al-mubashir, adalah pelaku langsung lil qisah, untuk kisah ini. Maka di antara alasan untuk tarjih, kita bedakan antara pelaku sejarah dengan dengan saksi sejarah. Pelaku sejarah, keterangan pelaku sejarah, pelaku kisah itu lebih valid dibandingkan daripada penuturan penonton. Lebih valid keterangan dari pelaku. Kemudian ditambah ja'a an Maimunah nafsiha, terdapat hadis dari Maimunah sendiri dan dia adalah pemilik kisah, bahasanya pernikahan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana zawat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halal, pernikahan terjadi pada saat Rasulullah sudah tahallul dan tidak dalam kondisi ihram. Maka hadis Abu Rafi' ditambah dikuatkan hadis Maimunah, pelakunya sendiri yang mengatakan Nabi menikahi beliau, akad nikah terjadi pada saat Nabi sudah dalam keadaan tahallul dari umrahnya dan tidak dalam keadaan ihram, yaitu ihram umrah. Berkenaan dengan contoh yang pertama tentang ghulas tadi, maka di sini diklaim tidak mungkin jamak. Namun tadi kita katakan ini klaim ini bisa kemudian didebat karena bersifat istihadi. Ulama lain mengatakan mungkin untuk kita kompromikan antara hadis yang ghulas dan hadis isfar, subuhnya Nabi itu terang dan hadis yang mengatakan subuhnya Nabi itu gelap. Di antara kompromi yang diajukan oleh sebagian ulama, ghulas itu adalah awal sholat, isfar itu selesainya salam. Sholatnya Nabi itu panjang sebagaimana keterangan di hadis yang lain, satu rakaat itu membaca 180 sampai 100 ayat. Maka dimulai saat ghulas, selesai salam, sudah isfar, sudah terang. Kemudian kompromi yang lain adalah mengatakan bahasanya ghulas itu ghalib. Nabi sholat dalam keadaan ghulas, selesai juga masih ghulas, masih gelap, masih belum bisa lihat sampingnya itu siapa ketika tidak ada penerangan. Itulah yang dominan, itulah yang paling umum. Namun terkadang Nabi sholat subuh dalam keadaan isfar. Nah, ini juga kompromi. Ya, tidak harus mesti tarjih dalam masalah ini. Dan kompromi dalam hal ini satu hal yang mungkin dan bukan kompromi yang terlalu dipaksa-paksakan. Catatan penting berkenaan dengan al-jama', jama' yang sah adalah jama' yang tidak dipaksa-paksakan. Kalau jama' itu terlalu dipaksakan, maka itu jama' yang tidak tepat, harusnya pindah. Pindah kepada nasakh atau kepada tarjih. Dari syarat jama', nama lain dari jama' taufiq, kompromi. Syarat dari jama' dan taufiq adalah manakala itu tidak terlalu dipaksa-paksakan. Jika terlihat sekali itu sangat dipaksakan, maka ini jama' yang tidak tepat. Ini sudah ada unsur fanatisme dalam membaca dalil. Sudah ada fanatisme pendapat dan mazhab, karena dia menguatkan sudah punya kecenderungan salah satu, akhirnya kemudian ada hadis yang lain, kemudian dia berusaha untuk mengkompromikannya secara namun dengan secara paksa agar tetap sesuai dengan mazhab yang dipilih. Maka jamak dan taufik yang sah adalah yang tidak dipaksakan, yang tidak dipaksakan, namun ya, masih cantiklah jamak tersebut. Ya, misalnya tadi itu karena sholat subuh kan bolak-balik. Nabi sholat subuh di Madinah kan 10 tahun. Maka kemudian ketika kita jamak, ini sering, ini kadang-kadang, masih cantik jamaknya. Non ada jamak yang terlalu dipaksakan dan tidak cantik. Ini jamak yang tidak sah. Semacam hadis tentang masalah sholat gerhana. Sholat gerhana misalnya jahar atau kasir. Ada hadis Ibnu Abbas, ada hadis Aisyah. Hadis Ibnu Abbas, Nabi sholat gerhana dan sir. Kemudian hadis Aisyah, Nabi sholat gerhana dan jahar. Syafi'iyah menjamak hal ini dengan mengatakan kalau gerhananya gerhana matahari, gerhana matahari maka sir, karena itulah sholat siang itu sir. Sebagian duhur, asar itu sir, maka sir. Kalau gerhana-gerhana matahari. Namun kalau gerhananya gerhana rembulan, maka jahar, karena itu sholat malam. Dan sholat malam itu sifatnya jahar. Itu kompromi antara hadis Ibnu Abbas dan hadis Aisyah. Dan kompromi di sini adalah kompromi yang tidak cantik. Jamak di sini adalah jamak yang tidak cantik. Kenapa? Karena gerhana di masa Nabi cuma sekali dan itu gerhana matahari. Tidak ada gerhana rembulan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan yang lain, gerhana di masa Nabi cuma terjadi sekali dan itu gerhana matahari. Maka kisahnya sama. Hadis Ibnu Abbas itu mengisahkan yang sama, hadis Aisyah mengisahkan yang sama. Tidak mungkin dikompromikan. Maka jamak di sini enggak cantik. Maka harus tarji atau nasakh. Nasakh enggak mungkin karena kisahnya sama. Kisahnya sama, tidak mungkin nasakh. Maka harus tarji. Dan dari sisi sanad, maka lebih kuat hadis Aisyah. Sehingga pendapat yang lebih tepat, kemudian sholat gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana rembulan, itu jahar. Karena menguatkan dan merujukkan hadis Aisyah dibandingkan hadis Ibnu Abbas. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji dalam kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa arda'wana alhamdulillahi rabbil alamin.